Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik. Nah, al-mas'alatu as-saminah, masalah yang ke-8. Amtsilatul mubalaghati, amtsilatul mubalaghati ma huwila lil mubalaghati wa taktiri bil fi'li min sighati fa'ilin, min sighati fa'ilin ila ihda siyaghil mubalaghati nahu barabun ay kathiru zarbi amtilatul mubalaghah adalah isim yang diubah untuk menunjukkan sering dalam melakukan suatu perbuatan dari wazan fa'il menjadi salah satu wazan mubalaghah. Contoh darabun, tukang pukul, artinya ialah kathir darb, sering memukul. Al-mas'alah tu at-tasiyah. Awzanul mubalaghati awzanul balaghati kathiratun. Wal masyhur minha khamsatu awzanin. Wal masyhur minha khamsatu awzan wa hiya al awwal fa'alun kasharrabun athani mif'alun ka mihzarun kami besar. Asalif faulun kasoburan Arabi fa'ilun ka'alimun Al-Khamis Fa'ilun pakai pendek ya enggak pakai ya Fa'ilun ka hadirun pakai titik dal ya bukan dal ya. Kurang titik hadir fa'ilun ka hadirun wazan-wazan mubalagha itu banyak yang masyhur ada lima wazan yang pertama ialah fa'alun contohnya syarabun tukang minum syarab tukang minum banyak minum ya. Yang kedua mif'alun contohnya mihzar tukang pukul tukang banting ya. Suka mukul suka banting orang mihzar. Yang ketiga faulun soburun yang sangat sabar. Yang keempat fa'ilun walimun. Nah, yang maha mengetahui. Fa'ilun contohnya hadirun pakai dal. Yang sangat teliti, sangat waspada, boleh. Taib al-mas'alatu al-ashirah amsalatul mubalaghah ta'malu amala ismil fa'il bi ahwalihi wa syurutihi. Fama kana silatan di al amila mutlaqan. Fama kana silatan di al amila mutlaqan. Nahu jaa ad-darrabu zaidan. Wa in kana mujarradan minha amila bi syartain. Nah, ma barabun Zaidun amrat. Wa in kana mujarradan minha amila bi syartain. Nahu ma barabun Zaidun amrat. Amsalatul mubalaghah bisa beramal seperti amalan isim fa'il dengan keadaan dan syarat-syaratnya. Yang bersambung dengan al-fatih bisa beramal tanpa syarat alias mutlak. Contoh jaa ad-darrabu Zaidan, Zaidan maful bi, yang menasabkan ialah amsalatul balaghah yang memakai al ad-darrabu. Dan jika tidak pakai al, maka harus beramal dengan dua syarat. Maka beramal dengan dua syarat. Nah, yang pertama menunjukkan arti apa ini? Sekarang atau akan datang? Tidak lampau, ya. Yang kedua didahului oleh nafi atau nahi atau istifham atau bersandar pada apa ini, mubtada atau mausul. Madharabun Zaidun amran, Zaidun fa'il, amran maful bih, yang beramal ialah warabun amsalatul balaghah yang didahului oleh apa ini, nafi. Wadalika qauluhu fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin hadilu fayastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu fayastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili. Al-mas'alatu al-hadiyat asrah. Ismul maf'ul wa madalla ala ma waqa'alil fi'lu. Ismul maf'ul wa madalla ala ma waqa'alil fi'lu. Thank you. nahu mabrurun wa mukramun. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Seperti contoh madrubun yang dipukul, mukramun yang dimuliakan. Al-mas'alah tu asalnya ta'asrah. Masalah yang ke-12. Ismul maf'uli mustaqqun min masdaril fi'li al-mabni lil majhul. Ismul maf'uli mustaqqun min masdaril fi'li al-mabni lil majhul. Wayakunu minat thulati ala wazni maf'ul. Wayakunu minat thulati ala wazni maf'ul. Nahu mansur wa ma'lum. Wa in kana min ghairi thulathi, wa in kana min ghairi thulathi, jaa ala sighatil mudhari al majhul. Jaa ala sighatil mudhari al majhul. Ibdali harfil mudara'ati miman madmumatan. Ibdali harfil mudara'ati miman madmumatan. Wa futiha ma qabla al-akhir. Wa fatiha ma qabla al-akhir. Nahu muhsanun wa mukramun. Isim maf'ul kepecahan dari masdar fi'il mabni majhul. Jika terdiri dari 3 huruf maka diikutkan wazan maf'ul seperti mansur, ma'lum. Jika selain 3 huruf maka melihat wazan fi'il mudhari' majhulnya, kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang didhammah dan sebelum akhir di fathah. Muhsanun mukramun. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu ashrah. Masalah yang ke-13. Ismul maf'ul ya'malu amal al-fi'li al-mabni lil-majhul. bisyurut allati taqaddamat fi ismil fa'il. Ismil maf'ul ya'malu amala al-fi'li al-mabni lil-majhul bisyurut allati taqaddamat fi ismil fa'il. Nahu ja'a al-madrubu abduhu. Zaidun madrubun abduhu. Fa'abduhu na'ibun anil fa'il. Misal lain. Ja'a al-madrubu abduhu. Zaidun madrubun abduhu. Nah, abduhu dalam dua contoh tadi menjadi naib fa'il. Isim maf'ul itu beramal seperti amalan fi'il mabni majhul. Punya naib fa'il ya. Dengan syarat-syarat yang sudah lewat pada isim fa'il. Di semua syarat beramalnya isim fa'il berlaku juga pada isim maf'ul. Hanya saja isim maf'ul itu beramal seperti fi'il mabni majhul, memiliki naibul fa'il. Contoh, ja'al madrubu abdu. Abdu naibul fa'il. Zaidun madrubun abdu. Abdu jadi naibul fa'il. Wadhalika qawluhu. Wa kullu ma kurira lismil fa'ili yukta isma maf'ulin bila tafaduli fahuwa kafi'lin sigholil maf'uli fi maknahu kal muqtaqafa fan yaktafi wa kullu ma kurya lismi fa'ili yukta isma maf'ulin bila tafaduli fawwa kafi'lin sigha lil maf'uli fi maknahu kal mu'ta kafafan yaktafi. Al-mas'alah tu Ar-Rabi'ah As-Sah. Masalah yang ke-14. Ya juzu. Fi ismil maf'uli. Ayu bapa. Ila ma kana marfu'an bihi. Fatakulu Zaidun Madarubul Abdi. Wal aslu Zaidun Madarubul Abduhu. Thank you. Al-wari'u mahmudul maqasid. Al-wari'u mahmudul maqasid. Wal aslu al-wari'u mahmudun maqasiduhu. Wadhalika qawluhu wa qad yudafu dha ila ismin murtafi' ma'nan ka mahmudul maqasidil wari' wa qad yudafu dha ila ismin murtafi' ma'nan ka mahmudul maqasidil wari'. Boleh isim maf'ul dimudhofkan kepada naibul fa'il yang dirafakannya. Contoh Zaidun madarubul abdi. Zaidun mubtada madarub isim maf'ul al abdi. Itu asalnya naibul fa'il, ya. Jarkan, ya, menjadi mudhaf ilaih adalah dia. Tapi mahalnya mahal apa menjadi naibul fa'il dari madru. Asalnya ialah Zaidun madru pun abduhu. Contoh yang kedua, al-wari' mahmudul maqasid. Orang yang wara' itu memiliki tujuan yang terpuji. Asalnya al-wari'u mahmudun maqasiduhu. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik wa qad yudafu dza ila ismin murtafi' ma'nan ka mahmudul maqasidil wari. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai bahasan kita tentang amalat isim fa'il, sighat mubalaghah dan isim maf'ul. Pembahasan berikutnya tentang wazan-wazan masdar, baik yang dari fi'il muta'addi atau fi'il lazim, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.